Meski dirimu bukan milikku, namun hatiku tetap untukmu. Berjuta pilihan di sisiku, takkan bisa menghentikanmu. Raja Opus Remix. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan dagaku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku sirami. Sengaja tak kukirimkan undangan, atau tak hanya pelampiasan. Adakah alasan yang akan kau tunggu? Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tegalah tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka. Terlalu besar, di dunia menyesal tidak ada. party to the party tonight. Performance by DJ Open City Dance. Face down, ass up, that's the way we like the fuck. Haruskah

by DJ Opus Remix. Are you with me? Are you with me? performance by DJ Opus Remix. Rasane ati nanti rapi solali. Thank you. DJ Opus Remix. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no estoy haciendo así. Yeah. performance by DJ Opus Revenge. Saya gak dapat tolong berbicara, hapus tuh air mata, jam bikin parno. Thank you. DJ Opus Dance. DJ Opus Remix. Party Tonight.